Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Setoran hadis kalian Iqra. Dari kanan, kenapa kalian banyak yang kiri? Ikram berarti dari kanan. Kram, baca kram. Insya Allah, keraskan suaranya kram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aman qattu min ishtahahu akalahu wa in karihahu arbahu Allahu. Masya Allah, ahsan. Tahu artinya krom? Belum? Ya nanti gak apa-apa. Ini dulu. Enggak, ikra. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma an nabi ma aban nabi sallallahu alaihi wasallam wa aman qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarahu rawahu Bukhari. Artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka beliau makannya, jika beliau tidak sukanya beliau tinggalkan. Ahsan. Naam. Ijlis. Barakallahu fiik. Hafal Ahmad? Iya, masyaallah. Kum. Dan Rasulullah sallallahu Sodako. Rawahul Bukhari. Ahsan. Masya Allah. Indak ikra. Abu Abdullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aman qattu ini tahu akalahu wa in karihahu tarakahu rawahu Bukhari. Ahsan, artinya belum labas. Ijlis. Kum ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'anya panjang ya. Ahsan, ijlis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu rawahu Bukhari. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan, jika beliau suka beliau makan dan jika beliau tidak menyukainya beliau tinggalkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Hasan. Jelis. Kum. Artinya? Belum. Labas. Hasan. Ijlis. Alim Ansor mana? Belum datang ya? Barakallahu fikum jami'an ahsantum. Tidak lain tujuan kita dalam hal ini agar mereka mencintai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari hadis-hadis yang pendek dulu. Nanti setelah mereka sudah terbiasa dengan hafalan hadis, kita pindah ke yang lebih banyak lagi, yang lebih panjang lagi, seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah. Setelah dia terbiasa dengan hadis ini, nanti pindah lagi. Mudah-mudahan harapannya hafalan mereka banyak, hafalan hadis mereka banyak. Kalau bisa hafal satu kitab yang di sana terdapat hadis semuanya, walhamdulillah. Seperti Sahihul Bukhari, masya Allah. Kalau ada yang hafal di zaman kita Sahihul Bukhari, luar biasa. banyak, sangat banyak, apalagi disertai dengan sanadnya. Maka untuk anak-anak kita, kita biasakan dengan hadis yang pendek dulu. Karena kebiasaan anak-anak kalau langsung panjang, kebiasaan mereka mulai datang malal, bosan, dan seterusnya. Maka kita awali dengan hadis-hadis yang pendek dulu. Nanti insya Allah baru kita pindah ke hadis yang lebih panjang lagi. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mengkaji ilmu agama, menuntut ilmu. Dan kita bersyukur pula Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita min talabatil ilm, dari kalangan penuntut ilmu, senantiasa menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu agama ini adalah orang yang terpuji. Orang-orang yang menuntut ilmu agama adalah orang-orang yang terpuji. Disebutkan dalam sekian banyak adillah, dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ini masih memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang penuh berkah, majelis yang tidak ada kejelekan di dalamnya, majelis yang dipenuhi dengan kebaikan. Pada kesempatan hari ini kita akan sampaikan beberapa faedah yang berkaitan tentang ta'awun. Kita murojaah sama-sama lagi apa yang telah kita dapatkan di daurah kemarin. Kita murojaah, kita ulang-ulang kembali faedahnya. Sungguh faedahnya sangat sangat berharga, sangat bagus sekali faedah-faedah yang kita dapatkan di daurah kemarin. Kalau mau kita mulai dari Kitabul Buyu', lumayan panjang pembahasannya. Kita ambil yang lebih ringkas, yakni pembahasan tentang ta'awun. Subhanallah, faedahnya luar biasa, banyak sekali. Kita murojaah apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh beliau ketika daurah kemarin. Min a'zamil usuli fil Islam at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Di antara prinsip yang paling besar, yang paling agung di dalam al-Islam adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong, bahu membahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun itu maknanya adalah tolong menolong, bahu membahu. Ini makna ta'awun secara bahasa, saling tolong menolong. Kama fil ma'idati, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Di dalam ayat yang mulia ini, ayat yang singkat namun penjabarannya panjang, penjabarannya luar biasa, faedahnya juga luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Al-aslu fil amri lil wujub. Dalam kaidah usul fikih disebutkan hukum asal dalam perintah adalah lil wujub, bermakna wajib. Sehingga wajib bagi kita semua untuk tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Namun sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Dan dalil-dalil yang lain di sini memberikan faedah bahwa tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan hukumnya wajib. Wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing per individu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan janganlah kalian tolong menolong untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian pula tolong menolong dalam perkara tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup tolong menolong dalam setiap perkara kebaikan, setiap perkara ketakwaan. Demikian pula mencakup tolong menolong dalam setiap dosa dan permusuhan, dilarang yang demikian itu. Misal seorang ingin melakukan perbuatan dosa, ambil contoh seperti minum-minuman keras. Tidak boleh bagi kita yang mengetahui itu untuk membantu dia dalam melancarkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Dalam segala hal, dalam bab pertemanan, dalam bab jual beli juga demikian. Misal seorang yarhamukallah, pedagang, dia penjual pisau, jualannya pisau, parang, pedang, jualannya ini. Ada orang datang ingin beli pisau. Pak, saya mau beli pisau untuk bunuh adik saya. Boleh enggak dia kira-kira jual pisaunya? Ini pisau yang mahal nih. Ya, yang mahal, yang bagus, untungnya besar. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dia menjual pisau kepada orang itu ketika itu. Kenapa? Kalau dia lakukan, dia masuk termasuk tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tidak boleh. Bukan karena pisaunya yang haram, bukan. Bukan karena pisaunya yang haram, tapi ta'awunnya, tolong menolong dalam perkara dosanya ini yang haram. Ini yang haram. Demikian pula seterusnya. Silakan antum kiaskan dalam yang lainnya. Ketika seseorang menjadi penolong dalam perkara dosa dan kemaksiatan, maka hal tersebut diharamkan. Hal tersebut diharamkan dalam setiap bab, bab pertemanan, bab jual beli dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa hiya minal ayatil jami'ah. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang mencakup. Bayanat qa'idat at-ta'awun fil Islam min haitsul hukm. Menjelaskan kaidah ta'awun di dalam Islam dari sisi hukum. Fiha kismani ifnan. Dari sisi hukum, ta'awun di sini ada dua. Ada dua hukumnya. Yang pertama, ta'awun syar'i. Ta'awun yang diperintahkan di dalam Islam. Ini yang pertama. Wasani yang kedua, ta'awun ghairu syar'i. Ta'awun yang tidak disyariatkan. Ta'awun yang diharamkan. Ta'awun syar'i, ta'awun yang diperintahkan. Ta'awun ghairu syar'i, ta'awun yang tidak syar'i, ta'awun yang dilarang. Ta'awun yang dilarang. Jadi kita kalau nyebut ta'awun ini, paham ya, sudah paham ya. Tidak perlu kita terjemahkan lagi. Apa tadi maknanya ta'awun? Tolong menolong. Ahsantum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal bir." Tolong menolonglah kalian untuk melakukan albir. Apa makna albir di sini? Albir huna bimakna fi'lul khairat, kama dzakara Ibnu Katsir fi tafsir. Albir di sini dalam ayat ini, tolong menolonglah kalian untuk melakukan albir, maknanya adalah perbuatan baik, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Waruya an Ibni Abbas wa Abil Aliyah albir ma umirta bihi kama dzakara At-Tabari fi tafsirihi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dari Abul Aliyah, yang dimaksud dengan albir dalam ayat ini adalah perbuatan yang engkau diperintahkan untuk melakukannya dalam syariat ini, sebagaimana disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya. Sehingga wa ta'awanu 'alal bir maknanya adalah tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik, dalam apa saja yang kalian diperintahkan untuk melakukannya dalam Islam. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah menjelaskan definisi yang jami', yang mencakup tentang al-birr ini di dalam tafsirnya. Beliau rahimahullah mengatakan al-birr di sini maknanya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-a'mali adh-dhahirati wal-batinati min huquqillahi wa huquqi al-adamiyyin. Al-birr dalam ayat ini maknanya sebuah nama yang mencakup segala perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik amalan yang lahiriah dan amalan batin, amalan yang di hati yang tidak nampak. Min huquqillah, dari hak-hak Allah, wa huquqil adamiyyin, dan hak-hak manusia. Intinya albir di sini maknanya adalah perbuatan baik, perbuatan yang engkau diperintahkan dengannya dalam syariat Islam. Ini makna albir. Tolong menolonglah kalian untuk melakukan perbuatan baik. Sekarang takwa, apa makna takwa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian untuk melakukan perbuatan baik dan takwa. Qala Ibnu Katsir fi tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir, huwa tarkul munkarat. Takwa di sini maknanya adalah meninggalkan perbuatan yang mungkar. Meninggalkan segala perbuatan yang mungkar. Ini makna takwa. Waruya an Ibni Abbas wa Abil Aliyah, diriwayatkan dari Abu Abbas, Ibnu Abbas dan Abu Aliyah sebagaimana dalam tafsir At-Tabari dan selainnya, maknanya adalah manuhita anhu, yang engkau dilarang untuk mengerjakannya dalam syariat ini. Ini makna takwa. Wa dzakara Syekh As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya adalah at-taqwa di sini maknanya huwa ismun jami', sebuah nama yang mencakup likulli ma yanhahullah, likulli ma yakrahullah, ya setiap yang Allah Subhanahu wa taala larang dan dilarang pula oleh rasulnya dari amalan lahiriah dan amalan batin. Ini makna takwa. Segala yang Allah Subhanahu wa taala larang, itu makna takwa dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Sehingga maknanya tolong menolonglah kalian untuk melakukan kebaikan dan untuk meninggalkan kemungkaran. Ini maknanya. Subhanallah. Kalau kita lihat tafsir, luas maknanya. Tenang kita dalam membacanya. Karena ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama dari aqwal a'immah, dari pendapat-pendapat para ulama, dari kalam para ulama, sehingga kita benar-benar memahami Al-Quran itu sesuai dengan bimbingan mereka. Tolong menolonglah kalian untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Luas maknanya, setiap makna, setiap kebaikan kita diperintahkan untuk tolong menolong. Tolong menolong ketika saudara kita tidak mampu melakukan kebaikan, kita bantu, kita tolong. Kita tanyakan, apa yang menyebabkan antum tidak mampu melakukan ini? Barangkali di sana ada uzur yang dia tidak mampu mengerjakannya. Barangkali kita bisa membantunya. Sebagai contoh, si fulan, saudara kita misal, sudah lama enggak kelihatan, kemana dia? Baik, didatangi. Datang ke rumah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemana lama tidak kelihatan? Oh, saya sakit atau yang semisalnya, karena enggak ada kendaraan, makanya saya tidak datang taklim. Ana bantu insyaallah, ana jemput antum setiap taklim. Ini termasuk dalam ta'awun 'alal bir, tolong menolong dalam kebaikan. Jemput setiap taklim, dijemput kawannya, mendapat pahala. Mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah termasuk dalam ta'awun 'alal bir. Ta'awun 'alal bir, ta'awun dalam kebaikan. Ketika saudara kita tidak mampu melakukan kebaikan, kita bantu, kita usahakan bagaimana dia supaya bisa melakukannya. Itu yang dimana? Itu yang bermaksud, itu yang dimaksud dengan ta'awun alal bir, itu diantara contohnya. Demikian pula ta'awun ala taqwa, tolong menolong dalam meninggalkan kemungkaran. Datang seorang kepada antum mengatakan, ana telah melakukan perbuatan maksiat, misal contohnya kita ambil seperti minum-minuman keras, dan ana ingin sekali meninggalkan perbuatan ini. Tayyib, ana bantu antum. Ayo kita datang ke majelis ilmu. Ayo kita kumpul dengan orang-orang soleh. Jauhi teman-teman yang jelek. Jauhi teman-teman yang memudaratkan antum. Datangi majelis ilmu. Datangi terus teman-teman yang soleh. Sehingga dia berubah menjadi baik. Ini sudah dikatakan ta'awun ala taqwa. Tolong menolong dalam meninggalkan kemungkaran. Dan antum mendapatkan pahala dengan sebab itu. Subhanallah. Luas makna ta'awun alal birri wa taqwa. Albir, perbuatan baik. At-taqwa, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan larangan. Yang dilarang dalam Islam itu yang pertama kullul kufri bi anwa'ihi sigharihi wa kibarihi, setiap kekufuran dengan berbagai macam jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Wa kullu syirki, dan setiap kesyirikan bi anwa'ihi, dengan berbagai macam jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Wa kullul bid'ah wa dhalalat, setiap kebid'ahan dan kesesatan dengan beraneka ragam macamnya, yang besar maupun yang kecilnya. Wa kullul ma'asi wa dhunub, dan setiap kemaksiatan, kemaksiatan dan dosa dengan berbagai macam jenisnya. Wa kullul akhlaqi dhamimah, dan setiap akhlak yang rendah, itu dilarang dalam Islam. Tidak terluput dari salah satu dari lima ini. Ada kalanya larangan itu syirik, ada kalanya kufur, ada kalanya kebid'ahan, kesesatan, ada kalanya kemaksiatan, ada kalanya akhlak yang rendah, akhlak yang jelek. Tidak lepas dari lima perkara ini yang dilarang dalam al-Islam. Barakallahu fikum. Ini at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. An-nas fi ta'awun anwa', manusia ini dalam bab ta'awun itu ada bermacam-macam, beraneka ragam bentuknya, bermacam-macam jenisnya. Ada yang amil mubashir wa muta'awin, ada yang dia itu mengamalkan, melakukan ibadah, dia mengamalkan. Wa muta'awin, dan dia juga berta'awun. Walahu ajru amalihi wa ajru ta'awunihi, dia mendapatkan pahala, pahala amalan yang dia lakukan dan pahala ta'awun yang dia lakukan. Wa hadza afdal, ini yang paling afdal, paling utama, yang paling tinggi tingkatan ini, dia mengamalkan juga dan berta'awun juga. Asani yang kedua, amil, dia beramal, ghairu muta'awin, namun tidak berta'awun, enggan melakukan ta'awun. Walahu ajru amalihi, dia masih tetap mendapatkan pahala. Pahalanya, pahala amalannya, pahala amalannya dia dapatkan. Namun dia ketinggalan pahala yang lebih besar, dia ketinggalan pahala yang sangat besar, yakni pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Asalis yang ketiga, muta'awin ghairu amil, dia ta'awun tapi tidak beramal, dia tidak mampu mengerjakannya. Li'ajzihi, karena dia memang tidak sanggup. Li'sababin yamna'uhu, atau karena sebab yang menghalanginya, karena tidak mampu melakukan ibadah tersebut, maka dia hanya mampu ta'awun, hanya bisa dia lakukan ta'awun. Contoh dalam hal ini, misal seorang hari-harinya banyak kesibukan, sibuk mengurusi keluarga, anak istri, sibuk dengan pekerjaannya dalam dalam hari-harinya. Dia hanya mampu taklim itu sesuai dengan yang dijadwalkan, seminggu 3 kali, atau mengikuti bahasa Arab, itu yang dia mampu. Namun keinginannya keras, ingin mondok, karena sangat cinta terhadap ilmu. Akan tapi kondisinya seperti itu. Dia sibuk hari-harinya dengan bekerja, mengurusi anak istri. Dan dia melihat ada seorang yang waktunya masih banyak lapang, belum berkeluarga, masih bujang, masya Allah semangatnya tinggi. Dia panggil, akhi, sudah antum mondok, salah biaya ana yang tanggung, masya Allah, mondoklah dia. Nah ini tadi yang al-akh tadi, yang membiayai tadi, keinginan dia itu sebenarnya dia mondok, cuman dia tidak mampu karena tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Kalau dia tinggalkan keluarga, dia mondok, keluarganya tersia-siakan, dia terjatuh ke dalam dosa. Nah yang dia bisa lakukan adalah ta'awun. Dia panggil al-akh tadi, dia minta untuk belajar, dia biayai. Dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya, mengerjakan perbuatan baik tadi, mengerjakan perbuatan baik tadi, yakni dalam hal ini thalabul ilmi. Dia mendapatkan pahala belajar, walaupun dia tidak melakukan perbuatan tersebut, walaupun dia tidak belajar, dia mendapatkan pahala belajar. Kenapa? Karena dia muta'awin, menolong orang yang melakukan ketaatan. Orang yang menolong setiap muslim yang melakukan ketaatan mendapatkan pahala semisalnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza." Siapa saja yang mempersiapkan peralatan untuk berperang di jalan Allah dalam keadaan dia tidak ikut berperang, maka sungguh dia mendapatkan pahala berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa yang menanggung urusan rumah orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, maka dia mendapatkan pahala berperang padahal dia tidak berperang. Barakallahu fikum. Nah, di sini berdasarkan hadis ini ulama kita mengatakan setiap perbuatan yang membantu orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala semisalnya. Buka puasa, antum bantu itu saudara antum untuk buka puasa. Antum buka puasa tempat ana aja, makan tempat ana. Antum buka puasa di rumah ana atau di mana, di tempat lain kita, tapi ana yang bayar. Dibayarin, ditanggung buka puasa kawannya. Dia mendapatkan pahala, pahala puasa. Mendapatkan pahala puasa, subhanallah. Luar biasa, masyarul ahibbah, a'azzakumullah, inilah keutamaan muta'awin. Muta'awin fi sabilillah. Orang yang menolong di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan keutamaan pelakunya, mendapatkan pahala pelakunya. Dan yang lainnya silakan dikiaskan amalan-amalan yang lain di dalam al-Islam. Dan jenis yang keempat, la amil wala muta'awin. Dia tidak beramal, tidak juga berta'awun. Wahada syar. Yang ini jelek, yang seperti ini. Mengamalkan tidak, ta'awun pun tidak. Yang lebih parah lagi, dia beramal tidak, namun mempengaruhi orang untuk tidak melakukan ibadah, untuk tidak melakukan ta'awun. Ini yang lebih parah lagi. Sehingga kalau kita bisa, kita di deretan yang pertama. Ini yang afdol. Apa yang pertama tadi? Beramal dan berta'awun. Yang kedua? Beramal dan tidak berta'awun. Yang ketiga? Berta'awun, tidak beramal. Yang keempat? Tidak beramal, tidak berta'awun. La hadza wa la hadza. Tidak ini, tidak pula ini. Enggak ada yang dia bisa lakukan. Enggak ada yang akan dia inginkan untuk melakukan kebaikan. Ya, na'udzubillah. Kalau bisa kita urutan pertama, amal, beramal, dan juga berta'awun. Ini yang kita harapkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita dalam golongan ini. Kemudian pula, ma'asyarul ahibbah, a'azzakumullah, min a'amalil birri al-muttafaq alaiha indal jami'ah, at-ta'awunu fid da'wati wat tarbiyah. Termasuk dari amalan kebaikan yang disepakati semua, yang kita sepakati semuanya adalah ta'awun dalam bab dakwah dan tarbiyah, dakwah dan pendidikan. Ta'awun dalam bab dakwah ini yang sangat penting. Ad-da'watu ila Allah ibadatun minal ibadat al-azimah fil Islam. Dakwah di jalan Allah, mengajak manusia untuk berada di jalan Allah, berdakwah ila Allah adalah salah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang agung di dalam Islam. Termasuk dari ibadah yang agung di dalam Islam, dakwah ila Allah. Wa hunaka min ad-da'wah ma huwa akhassu wa huwa tarbiyatun li abna'il muslimin. Dan dalam bab dakwah ini ada yang lebih khusus lagi, yaitu tarbiyah, pendidikan terhadap anak-anak muslimin. Hunaka ta'awun fi'li wa hunaka ta'awun qawli. Demikian pula dalam ta'awun itu terbagi menjadi dua, ada ta'awun fi'li dan ta'awun qawli. Ta'awun fi'li artinya ta'awun dalam perbuatan. Misal seperti khidmah, memberikan khidmah seperti gotong royong dalam bab ini, gotong royong seperti juga yang lainnya. Adapun ta'awun qawli seperti memberikan nasihat, seperti memberikan arahan, bimbingan kepada saudara-saudara kita, ini ta'awun qawli. Ayuhal ahibbah a'azzakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya ta'awun di dalam dakwah ini banyak macamnya. Aqsamu ta'awun fid dakwah, macam-macam ta'awun dalam bab dakwah. Al-awwal yang pertama adalah at-ta'awunu bil mal, ta'awun dengan harta. Wa hadza min afdhalis shadaqah, ta'awun dengan harta dalam bab dakwah ini adalah termasuk dari shadaqah yang paling afdol, paling utama. Wa minal infaqi fi sabilillah, dan termasuk infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu yukhriju malahu min ajli dakwah, karena dia mengeluarkan hartanya untuk dakwah. Subhanallah. Kita akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang harta kita ini. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia ambil dan untuk apa dia infakkan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ba'dal isya. Jangan dilewatkan, masih ada pembahasan-pembahasan yang akan kita lalui lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Okay, so.